Mitra Bisnis, munculnya berbagai macam kasus suap dalam proses fit and proper test DPR dalam menyeleksi pejabat tinggi negara, seperti kasus cek perjalanan Miranda Gultom sampai percobaan suap dalam penyeleksian Hakim Agung, mendorong KPK mendesak agar DPR tidak lagi dilibatkan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara. Seharusnya pemilihan pejabat tinggi negara hanya dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Pak Mahfud, apa komentar Anda? Ya, saya setuju ya. Memang dulu gagasan bahwa DPR ikut turut serta di dalam penentuan pejabat itu, maksudnya kan untuk menghilangkan kebiasaan Orde Baru di mana pemerintah itu menentukan semua jabatan gitu kan. Sehingga agar tidak otoriter, kemudian DPR diberi peran dalam hampir semua jabatan penting. Nah, ternyata ini merupakan kesalahan juga karena DPR itu tidak punya kapasitas di dalam faktanya untuk menyeleksi orang, menyeleksi duta besar, ya kan? Menyeleksi duta besar, menyeleksi jabatan macam-macam gitu. Yang kemudian berefek pada orang berebut-rebut membayar anggota DPR untuk jadi pejabat. Oleh sebab itu saya setuju gagasan itu dikembalikanlah ke lembaga yang lebih profesional. Kalau hak prerogatif presiden biarkanlah dilakukan oleh presiden. Kan presidennya nanti dipilih rakyat secara demokratis gitu. Menurut saya itu sekarang. Ada di konstitusi, tidak ada. Jadi presiden misalnya dalam mengangkat panglima TNI dan Kapolri, presiden mendengar pertimbangan DPR. Nah, pertimbangan itu kan tidak harus fit and proper test. Bisa dengan pimpinan DPR, bahkan bukan hanya bisa, cukup dengan pimpinan DPR saja. Tidak ada satu kalimat pun di Undang-Undang Dasar itu yang menyerahkan fit and proper test. Misalnya seperti calon Hakim MK diusulkan oleh DPR. Itu kan tidak ada keharusan fit and proper test. Nah, cara memilihnya gimana? Cara memilihnya bisa membentuk lembaga independen, terutama MK. Ya, saya risau kalau ke depan itu bisa dilelang tuh secara politik. Makanya menurut saya harus ada undang-undang yang menyatakan calon-calon hakim Mahkamah Konstitusi yang dari DPR diseleksi oleh lembaga independen di mana DPR tinggal menyetujui atau menolak atas alternatif yang diajukan di lembaga independen itu. Itu akan lebih bagus. Politisi itu bukan kualitas ya. Itu kalau politik itu biasanya isinya popularitas, bukan kualitas. Nah, disitulah kemudian kita melihat DPR-DPR itu tidak profesional karena dia hanya berhasil menghimpun massa berdasar popularitasnya tapi tidak punya kualitas yang diperlukan untuk menjadi selektor penjabat negara. Saya kira harus begitu. Sekarang ini semuanya dijual belikan di DPR dan mereka tidak peduli itu. Temannya ditangkap gitu, hanya dia bilang ya temannya apes saja, dia terus jalan aja dengan itu. Demikian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Saya Wendy Lim.